Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya dosa-dosa kita ditutupin. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita menyelami lautan yang dalam dari perjalanan hidup seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai di kota Madinah. Kita melihat bagaimana perkembangan dakwah di kota Madinah. Turunnya syariat-syariat Allah. Hukum-hukum yang sebelumnya tidak turun di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita juga sudah membahas tentang disyariatkannya jihad. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mewajibkan jihad dengan marahil, ya, dengan beberapa tahapan yang sudah kita baca. Mungkin seorang bertanya, kenapa sih kok disyariatkan jihad? Apa hikmah? Karena banyak orang yang kemudian berpikir, bukan terberpikir, teracuni pemikiran para orientalis yang mengatakan Islam ini tersebar dengan paksaan, dengan pedang. Ini pendapat sebagian orang. Yang sebagian umat Islam pun ikut berpandangan seperti itu. Apa sebabnya? Karena dia gak berilmu. Kalaupun berilmu, ya tentang dunia. Dia tidak mengkaji tentang bagaimana agama Allah ini. Bahkan sebagian sangat fobi dengan kalimat jihad. Takut. Seakan-akan kalimat jihad, kalimat yang menakutkan. Tidak. Kalimat jihad ini pun kalimat yang penuh dengan rahmat. Maka kita akan membaca tentang hikmah yang bisa dipetik dari disyariatkan jihad. Nah, silahkan dibaca. Fiqih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zahid Hafizahullah. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Beberapa pelajaran dakwah yang dapat dipetik dari peristiwa Perang Badar Kubro adalah sebagai berikut. 1. Balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Orang-orang Quraisy memusuhi dan menyiksa orang mukmin, baik dari agama, harta, keluarga, dan tempat tinggalnya. Hingga Rasulullah dan sahabat pun harus berpindah dari tanah air dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mencegat unta mereka dan berusaha untuk menguasai apa yang ada pada unta-unta tersebut berupa harta merupakan suatu hal yang dibolehkan, adil, dan bukanlah suatu tindakan kezaliman. Selain itu, kaum muslimin dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, selain itu, mengambil harta rampasan adalah sesuatu yang dibolehkan. Selain karena masih ada sebab khusus dan umum, karena tahun ini merupakan tahun terakhir orang muslim dibolehkan keluar untuk merampas unta dan harta kafir Quraisy. Barakallahu fiik. Kita mengetahui setelah disyariatkan jihad, sebuah peperangan yang sangat agung yang terjadi, yang disebut dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, adalah perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan umat Islam terus dikucilkan, terus ditindas. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa sih pertolongan Allah kok gak datang ya? Kalau memang umat Islam ini benar ya. Ada penyebabnya ketika pertolongan Allah itu belum datang. Apa penyebabnya? Diri kita sendiri. Ujian dari Allah Azza wa Jal agar kita bersungguh-sungguh menjalankan agamanya. Dan buktinya Allah memberikan kemenangan buat umat Islam. Yang selama ini mereka disiksa, ditindas di kota Mekah, tapi menanti dalam waktu yang lama. Berapa tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanti? 13 tahun. Plus 2 tahun. Karena perang Badar terjadi pada waktu atau pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Nah, kemudian di sini disebutkan harta rampasan perang. Umat-umat sebelumnya, mereka tidak punya hak dari harta rampasan perang. Tapi Allah Azza wa Jal memberikan keringanan buat umat Islam. Sehingga mereka mendapatkan harta rampasan perang. Sesuai dengan pembagian yang Allah telah tentukan. Nah, saya akan lanjutkan. Apa Ustaz tadi hikmahnya kelewatan, apa kita mundur sebentar atau tunggu, kita hikmah yang mana ya? Yang sebelumnya Ustaz, yang kajian sebelumnya belum terbahas. Makanya Anda jadi bingung yang dibaca kok ini. Pensyariatan jihad Ustaz. Betul kan? Pensari. Hikmah disyariatkannya jihad. Makanya Anda astagfirullah. Iya, apa Ustaz tadi Anda enggak itu Ustaz lagi di belakang. Siap. Nah, kita ulangin jemaah. Tadi yang dibaca itu hikmah dari perang Badar. Ya, menurut anak-anak belum baca perang Badar ini. Nah, silahkan. Jadi hikmah dari disyariatkan di jihad ya. Faedah yang dapat diambil. Ada di Mekah, orang-orang musyrik jumlahnya lebih banyak. Seandainya orang-orang muslim diperintahkan untuk berjihad, sedangkan jumlah mereka sangat sedikit, pasti sangat membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir berbuat keji serta mengeluarkan Muhammad SAW dari Mekah dan berkeinginan untuk membunuhnya serta menyiksa sahabat-sahabatnya, maka hijrahlah sekelompok sahabat ke Habsyah dan sebagian yang lain ke Madinah. Ketika mereka menetap di Madinah serta menyusun strategi kemenangan hingga terbentuknya wilayah kekuasaan Islam dan akhirnya disyariatkannya memerangi musuh mereka. Hal itu merupakan hikmah dari ditundanya kewajiban untuk berperang hingga kaum muslimin menyusun strategi dan menggalang kekuatan. Barakallahu fikum. Baik. Hikmah dari disyariatkannya jihad di kota Madinah dengan tahapan yang sudah kita bahas. Kenapa kok tidak di kota Mekah? Kita itu berusaha menyimpulkan hikmah. Tapi Allah Al-Hakim lebih tahu dengan hikmah yang ada di balik itu. Di antara hikmah yang disimpulkan oleh para ulama, karena jumlah umat Islam masih sedikit. Mau tidak mau, kondisi tersebut membuat mereka harus bersabar. Seperti Banu Israel. Bertahun-tahun dalam penindasan Fir'aun. Dan udah gak ada lagi yang lebih jahat dari Fir'aun pada masa itu. Bayi-bayi dibunuh. Tapi Banu Israel tidak berontak. Tidak disyariatkan bagi mereka untuk melawan pada waktu itu. Sampai ketika datangnya Nabi Musa alaihissalam. Sama seperti itu. Namun tatkala mereka meninggalkan Mesir. Kemudian mereka menyeberangi lautan. Menuju ke tanah Palestina. Disyariatkan jihad buat mereka. Tapi mereka gak mau. Jadi disyariatkan jihad pun Ketika ada kekuatan, di situ ada pemimpin yang memiliki anak buah yang dengannya bisa menyusun strategi. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam, Allah yang menyusunkan strategi buat beliau. Tahapan-tahapan dakwah. Beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Kemudian dakwah terang-terangan. Kemudian beliau berhijrah. Semua dengan panduan Allah Azza wa Jal. Tapi kita disuruh ambil pelajaran darinya. Wahyu sudah terputus. Nah, tafadhal. Dua, peperangan ini berbeda dengan peperangan yang digencar. Kan memenuhi hasrat duniawi pahlawan dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sedangkan jihad dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kebenaran, sehingga benar-benar Islam menjadi rahmat untuk sekalian alam. Allah berfirman, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Di antara wasiat Rasulullah SAW kepada mujahidin dan panglima perang ialah, berperanglah atas nama Allah dan di jalannya. Bunuh siapa saja yang kufur kepadanya. Perangilah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan lari dari medan perang. Dan jangan bunuh anak-anak. Di antara tujuan jihad adalah menjadikan ketaatan hanya semata-mata kepada Allah. Allah berfirman, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Surat Al-Baqarah ayat 193. Misi utama yang ingin dicapai oleh para mujahid ialah memberikan keamanan bagi orang-orang yang ingin masuk Islam, sehingga tidak ada yang menghalangi dan mencegahnya. Bagi yang telah masuk Islam, untuk menghindarkan mereka dari rongrongan orang-orang musyrik yang ingin membalikan mereka ke agamanya dulu. Itulah tujuan jihad yang hakiki. Jadi bukan untuk menjadi pahlawan, apalagi untuk menumpahkan darah semata. Mengambil harta, merebut tanah, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang agung dari disyariatkan jihad di dalam Islam. Perang. Disyariatkan berperang dalam Islam. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk tujuan duniawi. Bukan seperti yang dikerjakan oleh Belanda tatkala menjajah Indonesia. Apa yang mereka inginkan? Bukan seperti yang dilakukan Perancis ketika mereka menjajah beberapa daerah yang ada di Timur Tengah. Bukan seperti yang dilakukan oleh Italia tatkala mereka menjajah Libya. Supaya kita bisa membedakan. Orang-orang kafir berperang. Dan sejarah mencatat itu, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dilakukan oleh mereka. Berapa banyak korban yang mati, bandingkan dengan yang mati dalam peperangan-peperangan umat Islam, dalam rangka menegakkan agama Allah ini, dan peperangan-peperangan dilakukan oleh orang-orang kafir, dalam rangka memperluas daerah kekuasaan mereka. Lihat korban yang tumpah. Di sini disebutkan, bahwasanya tujuan berjihad bukan untuk memenuhi hasrat duniawi. Ingin jadi pahlawan, mendapatkan kedudukan tertinggi. Enggak. Jihad disyariatkan untuk mewujudkan keadilan. Menegakkan kebenaran. Sehingga benar-benar Islam menjadi rahmat untuk sekalian alam. Bagaimana orang Yahudi yang ada di Palestina, gembiranya mereka tatkala umat Islam datang ke Palestina. Kunci Masjidil Aqsa itu diambil Umar bin Khattab. Subhanallah. Penindasan-penindasan kepada kaum Yahudi terangkat. Siapa yang menindas Yahudi sebenarnya? Nasara pada waktu itu. Penguasanya Nasrani pada waktu itu. Yang mereka melakukan pembunuhan. Dilakukan oleh mereka. Coba kita lihat gimana sih perang. Perang di dalam Islam itu gimana? Seorang tentara. Seorang pasukan. Yang dia belajar strategi berperang. Bagaimana menghadapi musuh. Coba kau dengarkan. Bagaimana Nabi SAW memberikan wasiat. Apa kata Nabi SAW? Ughzu bismillah. Beliau mengatakan, berperanglah atas nama Allah. Fi sabilillah. Di jalan Allah, bukan di jalan kekuasaan. Bukan karena engkau supaya mendapatkan pangkat, mendapatkan bintang. Karena berhasil menumpas pasukan musuh. Enggak, dari awal udah dikasih tahu. Ughzu bismillah. Peranglah dengan nama Allah Azza wa Jal. Di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi siapa saja yang kufur kepada Allah. Jadi kalau terjemahannya mungkin bunuh siapa saja yang kufur kepada Allah, mungkin perangi yang lebih tepat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ughzu wa la taghullu." Berperanglah kalian. Dan bukan berlebih-lebihan jamaah. Wa la taghullu atau taghullu. Coba sebentar lihat nas aslinya. Kalau taglu itu artinya jangan berlebih-lebihan. Uzu wala taglu. Sebentar lihatkan. Naam, iya. Betul. Ini salah terjemahannya. Memang bahasa Arabnya ta ghain lam waw. Yang bisa berarti taglu. Jangan berlebih-lebihan. Tapi dalam berperang ini, lebih kepada wala taghullu. Ini Anda dapatkan yang dengan harokatnya. Wala taghullu. Artinya apa? Kalau diterjemahkan di situ artinya jangan berlebih-lebihan. Tapi taghullu artinya jangan berkhianat. Mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian. Jangan korupsi. Ini sebuah aturan yang indah. Kalau orang jadi tentara, mungkin sebagian tujuannya sudah dari awal duniawi. Gimana dia akan berjihad untuk Allah Azza wa Jalla? Dari awal dia untuk mencari jabatan, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka disebutkan Nabi SAW, wala taghullu, jangan menyimpan harta rampasan perang untuk di kuasain sendiri. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wala taghduru, kalian jangan. Nah, ini tidak diterjemahkan taghduru jemaah. Atau diterjemahkan salah. Terjemahannya jangan lari dari medan perang, enggak. Taghduru itu jangan mengkhianati perjanjian. Jadi ketika ada perjanjian, jangan dirusak perjanjian itu. Ketika bersama musuh, dikatakan kita genjatan senjata, enggak boleh malam harinya kita menyerang musuh. Kita berpura-pura damai. Itu terjadi kalau kita lihat bagaimana Belanda bisa menangkap panglima-panglima perang umat Islam ketika melawan Belanda. Bagaimana Imam Bonjol ditangkap? Bagaimana ya jenderal-jenderal itu ditangkap oleh Belanda? Anak kok lupa dengan nama-nama tersebut. Ditipu sama Belanda. Dikatakan, ya kita mau bikin perjanjian, ini itu, damai. lalu berkhianat mereka. Islam enggak boleh. Ketika engkau inginkan bersama musuh untuk duduk bersama, untuk berdamai, jangan kemudian musuhnya ditangkap, engkau bunuh mereka. Jadi kok bicara perang dalam Islam itu, perangnya pun bersih. Kemudian kata Nabi SAW, wala tumathilu. Jadi jangan lari dari medan perang, ini enggak ada jemaah. Larangan itu ada, jangan lari dari medan perang. Tapi di bahasa Arabnya enggak ada. Wala tumathilu, artinya tumathilu itu jangan kalian melakukan mutilasi kepada pasukan musuh yang dibunuh. Dipotong tangannya, perutnya dibelah. Enggak ada dalam Islam kayak gitu jemaah. Sedangkan orang-orang kafir ketika mereka memerangi umat Islam ya, bagaimana dibakar umat Islam, bagaimana dipotong kepalanya, dipotong kakinya, telinganya dipotong, kalau ada perempuan perutnya dibelah, na'udzubillah min dzalik. Udah mati, udah selesai. Enggak boleh melampiaskan emosi karena tujuan perang ini bukan balas dendam. Bukan untuk melampiaskan hasrat duniawi, membunuh, enggak ada. Dari awal udah bismillah fi sabilillah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan bunuh anak-anak. Wala taqtul walidan. Dalam yang lainnya disebutkan wala taqtul syaikhan kabiran. Jangan bunuh orang yang sudah sepuh yang enggak bisa berbuat apa-apa, biarin hidup dia. Anak-anak jangan dibunuh. Dia belum bisa ngangkat senjata. Kalau sekarang kita melihat perang gak peduli. Satu kota habis. Sampai bayi-bayinya mati. Jangan bayi. Anaknya burung pun dibunuh sama mereka. Dengan sistem perang yang kita lihat sekarang. Apa tujuannya perang sekarang? Kekuasaan. Menguasai hasil bumi. Sedangkan Islam sama sekali gak. Maka aturannya begitu bersih. Kemudian di sini disebutkan di antara tujuan jihad adalah menjadikan ketaatan hanya semata-mata kepada Allah. Kita tuh banyak taat dan patuh kepada berhala-berhala, kepada sesembahan selain Allah. Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Ketaatan itu hanya milik Allah SWT. Oh, berarti Islam ini mau menyebarkan agama dengan kekuatan, dengan memaksa. Enggak ada pemaksaan. La ikraha fid-din. Enggak ada yang dipaksa masuk Islam. Tapi tujuan jihad disebutkan di sini adalah memberikan keamanan bagi orang-orang yang ingin masuk Islam. Sehingga tidak ada yang menghalangi dan mencegahnya. Artinya kita ingin buka peluang. Kalau kita membaca di mana ada umat Islam, ditindas umat Islam di sana. 13 tahun bagaimana umat Islam merasakan penindasan dari orang-orang musyrikin. Bani Israel bagaimana ditindas oleh Fir'aun. Sehingga orang-orang yang mau masuk Islam jadi takut. Takut sama siapa? Sama penguasa. Sama pemerintahan yang ada. Maka Islam ingin memberikan keamanan buat orang yang mau masuk Islam. Jangan dihalangin mereka mau masuk Islam. Kita tidak memaksa mereka masuk Islam. Buktinya memang ketika terjadi peperangan, di situ ada 3 tawaran. Yang pertama masuk Islam, itu yang diinginkan, kalau enggak apa-apa. Enggak masuk Islam. Kalian bayar jizya. Bayar. Ya, seperti upeti lah. Yang jizyanya orang kafir yang membayarnya kepada negeri Islam. Tapi kalian tetap dalam kekufuran kalian, silahkan. Mau merayakan Natalan di tempat kalian, di gereja kalian, monggo. Nggak diganggu. Tapi kalau enggak, ya perang. Kenapa harus perang? Tuh orang-orang yang masuk Islam, kalian halangin mereka. Kemudian di sini disebutkan bagi yang telah masuk Islam untuk menghindarkan mereka dari rongrongan orang musyrik. Apa kata Allah? Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara enggak akan pernah ridho sampai engkau ikut agama mereka, ikut ajaran mereka. Maka kita sebagai umat Islam harus memberikan jaminan keamanan agar mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agama mereka. Kalau antum membaca, ini jamaah, kalau kita membaca ya, bagaimana umat Islam masuk ke Andalusia dan bagaimana umat Islam keluar dari Andalusia, antum akan lihat perbedaan yang jauh. Negeri-negeri itu baru tahu perbandingan agama. Itu setelah datangnya Islam. Baru ngerti toleransi setelah datangnya Islam. Kok bisa seperti itu? Sebelum datangnya Islam, lihat negeri-negeri yang dikuasain oleh Nasara, mau tidak mau rakyatnya harus jadi Nasrani. Enggak ada agama lain di situ. Ada muncul agama baru diperangin oleh pemerintah. Ketika datang Islam, Islam memberikan peluang buat yang akan tetap di atas agamanya. Tafadhol. Tapi kembali tadi, ketika Islam datang ke Andalusia, orang-orang Nasara tetap Nasara. Tetap Nasara mereka. Mereka bayar jizya tadi. Yang muslim gak bayar jizya. Yang kafir bayar jizya. Untuk apa? Jaminan keamanan buat mereka. Karena yang muslim udah bayar zakat dia. Dia bayar zakat yang muslim. Yang non muslim ini bayar apa mereka? Mereka dikasih keamanan, jaminan, fasilitas semuanya. Maka mau tidak mau mereka harus bayar. Fair yang seperti itu. Tapi tatkala Ratu Isabella dan Raja God menguasain kembali Andalusia, tidak tersisa pun satu muslim di tanah Andalusia. Nggak boleh. Bukan mereka, kau tinggal di sini bayar. Bayar muslim. Enggak mereka. Pilihannya tinggalkan negeri ini. Nggak ada agama lain boleh hidup di negeri kami. Itu Spanyol. Perancis sana. Afar Portugal. Di sana tuh. Kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah. Makanya kalau ada orang nyuruh umat Islam harus toleransi, ini, itu. Antum yang belajar sama umat Islam. Kita ini yang ngajarin dunia ini toleransi. Berangkat ke Palestina, lihat di Palestina bagaimana toleransinya umat Islam. Gereja-gereja sejak zaman sebelum Umar bin Khattab sampai hari ini tetap berdiri. Tetap ada orang Nasara di situ. Enggak dipaksa mereka untuk memeluk agama Islam atau diusir untuk keluar dari tempat itu, enggak. Tapi ketika Nasara yang berkuasa di Andalusia, enggak boleh ada umat Islam, satu pun enggak boleh. Enggak boleh ada lembaran Al-Qur'an di situ, enggak boleh. Bahkan orang bahasa Arab enggak boleh. Sampai bersih negeri itu dari muslim, enggak ada muslim. Padahal Islam di situ 800 tahun. 800 tahun. Bayangin ya. Apa kira-kira peradaban seperti apa yang dibangun dalam 800 tahun? Kemudian dalam hitungan berapa tahun gak ada lagi satu muslim. Apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya pada waktu itu? Apa sih? Geosida? Giso? Hah? Genosida? Genosida. Itu yang dilakukan. Islam enggak. Disebutkan kami enggak tujuan menumpahkan darah. Enggak. Ngambil harta. Enggak. Merebut tanah. Enggak. Engkau tinggal. Itu rumah milikmu tetap. Tanah milikmu, ini kebun milikmu, ya milikmu. Dia, gereja, gerejamu. Bukan karena umat Islam masuk ke sana, gereja dihancurin. Jadikan masjid. Ini benar-benar menunjukkan, subhanallah, tujuan jihad adalah yang pertama, tadi kita sebutkan, untuk menjadikan ketaatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberikan keamanan bagi orang yang ingin masuk Islam, supaya tidak diganggu, tidak disakitin. Kita masih melihat, jemaah, bagaimana kalau ada Nasrani atau agama apa di Indonesia ini yang mereka masuk Islam, kadangkala keluarganya menghalangi, mengancam, meneror, masih ada yang seperti itu. Dan kita harus kasih keamanan. Fadl, enggak ada pemaksaan, dia mau beragama apa, silakan. Dan kemudian menghindarkan orang-orang yang sudah masuk Islam supaya enggak diganggu lagi. Jadi itu tujuan jihad. Baik, yang ketiga, silakan. Tiga, jihad juga tidak termasuk ke wilayah kebebasan manusia dalam berakidah. Akan tetapi tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah. Mungkin seseorang yang ingin masuk agama Allah, tetapi ada yang menghalanginya dan menggodanya agar ia tidak mendekati dan dimasukkannya akidah-akidah sesat lainnya. Disyariatkannya jihad tujuannya menjadi jelas, menolong akidah pengikutnya dan memudahkan dalam menyampaikan agama Allah untuk umat manusia, yang menguatkan bahwa Islam memberi kebebasan dalam berakidah ialah di mata Islam. Yahudi dan Nasrani memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya, meskipun di lingkup umat Islam. Karena tujuan dari jihad bukan mengharuskan seseorang menggantikan akidahnya. Bahkan agama Islam memiliki pembahasan khusus posisi kafir zimmi dan musta'min, serta lainnya yang hidup di wilayah kekuasaan Islam untuk masa yang ditentukan atau selamanya. Mereka memiliki hak tersendiri, terjaga darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Masya Allah, tuh. Orang-orang itu, yang non-muslim, yang tinggal di negeri Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ada pembahasan tentang orang yang tinggal di negeri Islam dalam waktu yang sementara, umpamanya. Mereka dapat izin, gak permanen ya. Seperti orang yang datang untuk berdagang, mungkin dia punya urusan di negeri itu, dijamin. Tidak seperti pendapat orang kafir, bunuh. Kafir itu dibunuh dalam peperangan. Kemudian ada yang selama-lamanya tinggal di negeri Islam. Dijaga kehormatan dia. Hartanya dijaga. Darahnya haram untuk ditumpahkan. Kehormatannya haram untuk dilecehkan. Siapa yang menjamin? Pemerintahan. Dijamin. Jadi kalau ada yang mengatakan dalal apa? Halal darahnya umpamanya. Itu dalam peperangan. Atau ketika dia melakukan sesuatu yang membuat darahnya halal. Ada muslim yang darahnya halal. Siapa yang membunuh saudaranya? Jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Seorang yang berzina dalam kondisi dia sudah pernah menikah, halal darahnya. Tapi selain itu dijaga. Jadi orang kafir pun haram darahnya ketika dia tinggal di bawah jaminan dari pemerintahan sehingga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala muahadan lam yajid urfal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam jaminan, dalam perjanjian dengan umat Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baik, fadhol. Yang keempat. Empat, ketika kita melihat periode-periode pensyariatan jihad, jelaslah bahwa Islam bukan disebarkan dengan pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 14 tahun sebelum disyariatkannya jihad menyuruh kepada Allah dengan hujjah dan mau'izah hasanah. Pada masa ini banyak sekali para sahabat masuk Islam dengan penuh kerelaan dan ketentraman hati. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada mereka sehingga mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Nih disebutkan kalau kita melihat apakah jihad itu ditegakkan dengan pedang, baca sejarah lagi. 13 tahun tuh orang-orang masuk Islam dipaksa sama Nabi SAW. Nabi penguasa di kota Mekah. Nabi punya harta yang banyak yang dengannya dia bisa menipu orang mungkin. Kalau bahasa jahatnya orang-orang. Untuk masuk ke agama Allah. Enggak ada. Nabi SAW, subhanallah, beliau tidak pernah menipu orang. Tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. 13 tahun di kota Mekah. Beliau alaihissalatu wassalam menawarkan agama ini. Tapi ada agama penjajah. Kita tahu di Indonesia ini, ketika penjajah datang, mereka bawa agama. Dan ada pemaksaan yang mereka lakukan. Karena mereka berkuasa. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam 13 tahun, apa kekuasaan beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian misionaris yang mereka menawarkan harta. Kalau bahasanya tadi, ditipu nih orang, dikasih beberapa, tapi harus ke tempat ibadah mereka. Ini terjadi, tapi Islam enggak. Nabi SAW tidak menawarkan mereka untuk, ya aku kasih tanah, aku kasih ini, kasih itu, kasih itulah. Beliau hanya mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses, selamat. Dunia dan akhirat. Bahkan orang-orang yang masuk Islam di kalangan para sahabat itu duitnya habis. Untuk ikut serta dalam dakwah ini. Bagaimana para sahabat ketika hijrah ditinggal rumah mereka. Siapa sih yang memaksa sebenarnya? Apakah Islam yang memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam? Apa orang-orang kafir yang memaksa umat Islam untuk keluar dari Islam? Di mana terjadi pemaksaan? Orang-orang kafir yang memaksa umat Islam untuk keluar. Dibunuh sebagian sahabat. Karena tetap mempertahankan keimanannya. Lihat Fir'aun. Apa yang dilakukan kepada Mashitah binti Fir'aun? Perempuan yang lemah. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Dengan anak-anaknya. Dengan bayinya. Kenapa dibantai sih? Ini pemaksaan. Dia tidak memaksakan agamanya. Dan Islam tidak memaksakan. Secara nas, Allah mengatakan la ikraha fiddin. Secara sejarah, terbukti. Apa orang Nasara, oh harus pakai bajunya umat Islam? Enggak. Bahkan di masa Umar bin Khattab, orang Nasara itu disuruh pakai pakaian mereka. Supaya ketahuan, kalian Nasara. Kadang-kadang di sebagian tempat, umat Islam disuruh pakai baju Nasara. Ini termasuk pemaksaan tadi. Ketika kita bicara toleransi, ini Muslim. Masa dia pakai baju Nasara? Jadi dia kerja sama anak. Dia harus ikut aturan anak. Katanya toleransi. Toleransi itu semua umat berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Dan di Indonesia undang-undang menjamin itu. Nasara pakai baju Nasara, silakan. Tapi jangan paksa Muslim untuk pakai baju Nasara. Pakai atribut-atribut Nasara. Sekarang akhir tahun. Anda melihat di beberapa tempat Muslimah pakai jilbab atributnya Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat. Belajar toleransi dari umat Islam. Dan jangan dirusak agama Islam. Dengan mencampur adukkan agama ini dengan keinginan-keinginan. Tapi jemaah, Allah akan memenangkan agamanya. Ana yakin. Kalau antum muslim, antum harus yakin. Intan surullah yansurku. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Tapi tentunya tadi perlu kesabaran umat Islam, belajar lagi. Jangan sampai modal semangat tanpa ilmu, akhirnya ikut kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena kita lihat di Indonesia yang pemerintah sendiri sedang kelabakan menghadapi radikalisme, terorisme, ya, kita harus sadar Islam itu jauh dari radikalisme, jauh dari terorisme. Kalau ada oknum umat Islam yang melakukan itu, ya karena enggak belajar atau salah berguru. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita sudah mendengar beberapa hikmah dari disyariatkannya jihad. Kita akan masuk kepada perang pertama. Perang terbesar pertama yang dihadapi umat Islam yaitu perang Badar Al-Kubra. Silakan. Perang Badar Kubro. Ada yang mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur yang digali oleh seseorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar. Perang Badar Kubro disebut juga Badar Uzma, Badar Kital, atau Yaumul Furqan. Sebutan yang terakhir ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Surat Al-Anfal ayat 41. Ibnu Abbas berkata, dinamai dengan Al-Furqan karena pada perang tersebut Allah memperlihatkan antara yang hak dan yang batil. Pada suatu hari sampailah berita kepada Nabi bahwasannya Abu Sufyan berangkat dari Syam dengan membawa 1,000 unta sekaligus harta yang banyak sekali. Ada yang mengatakan sekitar 50,000 dinar yang hanya dikawal oleh sedikit pasukan dan tidak lebih dari 70 orang. Begitulah menurut mayoritas pendapat. Oleh karena itu, Nabi pun mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut dan beliau berkata, unta-unta Quraisy tersebut membawa banyak harta dan pergilah kalian ke sana. Semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kalian. Oleh karena itu, beliau pun mengutus kaum muslimin untuk menuju ke sana. Sebagian dari mereka bersegera menuju ke tempat yang dituju. Sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah tidak benar-benar ingin berperang. Dan juga saat itu tidak banyak di antara sahabat hadir. Rasulullah berkata, siapa saja yang hadir di sini, maka ikutlah bersama kami. Sebagian sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas Madinah. Akan tetapi Nabi mencegahnya. Tidak, kecuali bagi yang ada di sini saja. Barakallahu fiik. Ini perang Badar, jemaah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin yang jumlahnya subhanallah mereka bawa 1,000 ekor onta, bukan onta. Onta ini dulu sebagai, ya kalau sekarang mungkin mobil pickup ya. Kendaraan yang bisa membawa barang dalam perjalanan yang panjang. 1,000 ekor onta. Harga ontanya aja berapa? Belum dagangan yang ada di atasnya. Kemudian mereka juga bawa cash. Uang cash 50,000 dinar. 50,000 dinar ini kira-kira 2 kintal emas murni yang dibawa sama mereka. Dan tidak dijaga kecuali oleh beberapa lelaki disebutkan 70. 1,000 ekor onta yang jaga 70. Ini menandakan bagaimana Allah memberikan keamanan kepada orang-orang Quraisy. Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Allah kasih keamanan kepada mereka. Mereka bolak-balik dari Syam ke Mekah, dari Yaman ke Mekah, dikasih keamanan. Orang-orang itu dirompak, dirampok, dibunuh. Orang-orang Quraisy Allah kasih keamanan. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak umat Islam untuk merampas itu harta yang sejatinya kalau kita lihat hartanya umat Islam, rumah mereka, tanah mereka, toko mereka, usaha mereka di Mekah dikuasain sama orang-orang kafir. Maka hak mereka untuk mengambil harta mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyuruh, tidak mewajibkan kepada semua sahabat untuk berangkat. Sehingga kalau dengar ada beberapa sahabat yang enggak ikut perang Badar, emang Nabi tidak mewajibkan kepada mereka. Yang mau berangkat, berangkat ini ketika jihad itu fardu kifayah, tidak diwajibkan oleh pemimpin, ya sudah. Tidak boleh yang berangkat mencela yang tidak berangkat. Karena kondisinya memang pilihan. Mau ikut atau tidak. Tapi kalau wajib, maka yang tidak ikut akan tercela. Sebagian sahabat gak ikut karena dalam bayangan mereka cukuplah 300 orang jumlahnya sahabat. Itu kafilah dagang orang Quraisy cuma 70 orang. Sehingga mereka pun tidak berangkat. Dan Nabi SAW juga tidak membuat persiapan yang benar-benar. Karena memang tidak berpikir akan berperang. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, Man kana zahruhu hadiran fal yarkab ma'ana. Terjemahannya, siapa saja yang hadir di sini maka ikutlah bersama kami. Enggak, terjemahannya bukan itu. Mungkin perlu dibenerin. Siapa saja yang hadir di sini maka ikutlah bersama kami. Nabi mengatakan man kana wahruhu hadran. Barang siapa yang kendaraannya ada maka ikut kami. Jadi bukan siapa yang hadir, ya sudah hadir di situ para sahabat. Nabi mengatakan yang kendaraannya ada hadir di sini kendaraannya maka dia berangkat. Falyarkab ma'ana. Sebagian para sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas Madinah. Enggak, terjemahannya kurang tepat ini. Faja'ala rijalan yasta'dhinunahu fi dhuhurihim fi 'uluwil Madinah. Sebagian mereka itu minta izin untuk ngambil kendaraan mereka yang ada di kota Madinah bagian atas. Artinya mereka kendaraannya enggak di situ gitu loh. Kadang-kadang kan mereka ada tempat memang untuk penitipan kuda, penitipan onta. Mereka tidak taruh di rumah mereka. Mungkin mereka akan kerepotan untuk memberikan makan kepada kendaraan mereka. Maka ditaruh di luar kota mereka. Mereka minta izin untuk mengambil kendaraan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, enggak usah kata dia. Illa man kana dhahru hadir. Udah yang ikut yang kendaraannya ada gitu. Jadi yang kendaraan aja ikut. Kalau masih mau ngambil ya butuh waktu lagi. Enggak lah kita ini butuh untuk bersegera, bergegas. Baik, lanjutkan. Abu Sufyan sangat mewaspadai agar berita ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Pada suatu kesempatan sampailah berita kepadanya bahwa Nabi akan mencegat untanya. Kemudian disewalah Domdom bin Umar al-Ghifari dengan 20 miskol untuk pergi ke Mekah dan diperintahkan kepadanya untuk memotong tali hidung untanya dan mengubah jalur perjalanannya, merobek bagian depan dan belakang bajunya ketika masuk Mekah serta mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta mereka agar bergegas menuju ke harta-hartanya yang sedang diincar oleh Muhammad dan para sahabatnya. Berangkatlah Domdom ke Mekah dengan segera dan dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Abu Sufyan. Nabi keluar pada hari Sabtu tahun 2 Hijriah. Yang tidak ikut beserta Nabi pada saat itu adalah Abu Lubabah Al-Ansori. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat sebanyak 313 orang. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Sementara Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Marsyad Al-Ghonawi bergantian naik ke kuda dari belakang unta-unta tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Ini terjemahannya perlu diperbaikin. Yang pertama disebutkan di sini bahwasanya yang tidak ikut perang, yang tidak ikut beserta Nabi pada saat itu adalah Abu Lubabah Al-Ansari. Ya, kalau terjemahan secara bahasa mungkin bahasa Arabnya disebutkan di sini wastakhlafa Abu Lubabah Al-Ansari. Abu Lubabah Al-Ansari beliau dijadikan pemimpin di Madinah. Artinya menggantikan posisi Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi bukan tidak ikut. Yang tidak ikut beserta Nabi banyak sahabat. Bukan cuma satu orang. Tadi disebutkan. Sebagian sahabat mau ngambil kendaraannya gak boleh. Namun Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan Abu Lubabah. Setiap Nabi keluar kota. Maka beliau memilih seorang sahabat. Untuk menjadi imam. Biasanya. Untuk mengendalikan roda pemerintahan. Jadi Abu Lubabah itu menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagaimana ketika perang Tabuk yang ditinggal sama Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah. Jadi setiap keluar kota biasanya itu yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Abu Sufyan ketika dia mau lewat kota Madinah, artinya jalur Madinah sana. Karena kalau Syam, orang Mekah mau ke Syam harus ngelewatin jalur kota Madinah sana. Dia cari tahu. Kira-kira gimana nih, aman apa enggak. Dapat berita. Ternyata Nabi Muhammad SAW keluar untuk menghadang kafilah mereka. Maka Abu Sufyan mengirim salah satu orang disebut Domdom bin Umar Al-Ghifari. Kasih duit sama dia. 20 mithqal. Uang emas ini. Berangkat dia untuk melaporkan. Dengan ontanya dia berangkat. Kenceng dia berangkat jemaah sampai ke kota Mekah. Kemudian disebutkan bagaimana posisi orang yang ketakutan, yang histeris ya. Pelana ontanya dibalik, bajunya dia robek, ontanya dia, hidungnya dipotong sama dia. Untuk menunjukkan kepada orang Quraisy bahwasanya masalahnya sangat, sangat genting sekali. Akhirnya mereka keluar. Nabi SAW, dia keluar juga. Tapi dengan berapa orang? Disebutkan 300. 13 disebutkan Nah, kalau dikatakan adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat 313. Sebenarnya ini tidak disebutkan di dalam kitab. Dalam kitab disebutkan 310 rajulan. 300 dan belasan. Belas itu 13, 14, 15. Jadi tidak disebutkan 13. Disebutkan 300 dan belasan. Dan ada pendapat yang lainnya. Dan Nabi SAW, mereka hanya memiliki dua ekor kuda yang ikut bersama mereka. Kemudian dan 70 unta yang dikendarai. Lihat perbandingannya dengan pasukan Quraisy. Ini 300 belasan orang, 70 unta dan 2 kuda. Jarak yang ditempuh kira-kira 150 km. Apa yang terjadi? Ya taqibunaha. Ya Allah jemaah, mana pulpen ini? Ada pulpen? Pilih. Itu melemparkan aja. Zaklah. Jadi umat Islam membawa 70 unta, sab'una ba'iran ya'taqibunaha, yang bergantian menaikinya, ditambahin. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta yang dinaikin secara bergantian. Dinaikin secara bergantian. Sementara Nabi Ali bin Abi Thalib dan Mas'ud Al-Ghanawi bergantian naik kuda dari belakang unta-unta tersebut. Nah, ini terjemahan yang entah dapat dari mana penerjemahnya ini. Astagfirullahaladzim. Tapi anda bacakan bahasa Arabnya karena udah pada belajar bahasa Arab. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Marthat al-Ghanawi ya'taqibuna ba'iran. Terjemahannya apa? Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib dan Marthat al-Ghanawi bergantian naik unta. Udah itu aja. Ya'taqibuna ba'iran. Kok bergantian naik kuda dari belakang unta-unta tersebut? Kudanya di depan, untanya di belakang. Jadi bergantian naik unta. Nah, saya akan lanjutkan. Untuk menghadapi pasukan ini, keluarlah orang-orang Quraisy sebanyak 950 orang. Setelah Domdom memberitahukan apa yang sedang terjadi, mereka terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 unta dan tidak seorang pun dari tokoh-tokoh mereka yang tidak ikut serta, kecuali Abu Lahab. Kemudian dia mengutus Al-As bin Hashim bin Al-Mughirah untuk menggantikan posisinya. Dalam perjalanan, Huzaifah dan ayahnya, Husail, menjumpai Rasulullah SAW. Huzaifah berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk ikut perang Badar. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy ingin mengajak kami. Mereka berkata, apakah kalian menginginkan Muhammad? Maka kami menjawab, tidak, kami tidak menginginkannya. Kami mau menuju Madinah. Kemudian mereka menyumpahi kami untuk menuju Madinah karena tidak ikut berperang bersama mereka. Kemudian kami pun menghadapmu Rasulullah. Lalu beliau berkata padanya, ikutlah bersama kami, batalkan sumpah dengan mereka dan kita minta perlindungan kepada Allah." Barakallahu fikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik. Ya. Berapa jumlah pasukan musuh? 950. Tentara. Pasukan yang siap untuk perang. 311-an untuk menghadang kafilah. Sehingga dua pasukan ini tidak imbang. Mereka bawa 100 ekor kuda. Umat Islam 2 ekor kuda. Kudanya aja dibanding sama kuda plus ontanya umat Islam, lebih banyak kudanya orang-orang Quraisy. Kendaraan umat Islam 70 ekor unta plus 2 kuda. Orang-orang musyrikin 100 ekor kuda. Dan kita tahu, yang berkuda itu berbeda dengan yang berjalan kaki. Kemudian disebutkan di sini 700 onta. Jadi 100 plus 700, 800. Ada 150 orang yang tidak berkendaraan. Ya mereka bergantian. Tapi cuma 150 orang. Kalau umat Islam 311-an dengan jumlah 70 onta, gimana cara bergantiannya? Dan tokoh-tokoh Quraisy ikut semua. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ngutus Al-As Ibn Hashim Al-Mughirah. Karena Al-As ini punya utang sama Abu Lahab. Ya udah, aku lunasi utangmu, kau berangkat sana. Berangkatlah Al-As. Dalam perjalanan, Hudzaifah dan bapaknya Husail, bapaknya Hudzaifah Ibnul Yaman ini, datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Hudzaifah mengatakan, aku tuh gak ikut perang Badar. Dia mengatakan, Tidak ada yang menghalangiku untuk ikut perang Badar. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy mengajak kami, bukan mengajak, akhadana, menangkap, mengambil Hudzaifah dan bapaknya. Kemudian diinterogasi oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, apakah kalian menginginkan Muhammad? Ada tujuan kalian untuk bergabung dengan pasukan Muhammad SAW? Atau mau ke kota Madinah? Maka kami jawab, tidak, kami tidak menginginkannya. Artinya kita tidak ingin bergabung dengan Nabi SAW. Kami mau menuju Madinah. Kemudian mereka menyumpahi kami untuk menuju Madinah. Bukan karena tidak ikut berperang bersama mereka. Bukan karena tidak ikut perang bersama mereka. Nih, anda bacain. فَأَخَذَ مِنَّا أَهْدَ اللَّهُ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصِرَفَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلْ مَهُ. Yang artinya, kemudian mereka menyumpahi kami, ambil perjanjian dengan kami, agar kami menuju ke Madinah dan tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Udah? Jadi menyumpah kami untuk menuju Madinah dan tidak ikut berperang bersama Nabi. Bukan bersama. Wala nuqatil ma'ahu. Yakni tidak berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami pun menghadapmu. Fa'atayna Rasulullah SAW fa'akhbarnahu al-khabar. Faqala. Lalu apa kata Nabi? In sarifa nafilahum bi'ahdihim. Nabi mengatakan, ini terjemahannya, ikutlah bersama kami. Batalkan sumpah dengan mereka. Padahal bahasa Arabnya, in sarifa nafilahum bi'ahdim. Kalian berangkatlah ke kota Madinah. Kita penuhin perjanjian dengan mereka. Gimana di sini? Wallah, kalau belajar Islam dari buku terjemahan jemaah. Makanya kenapa sebagian ustaz mengatakan, ustaz tuh harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Kalau enggak, dia baca buku terjemahan, maka mau tidak mau dia akan menyampaikan sesuai dengan yang dia baca di buku terjemahan. Ini salah kaprah sekali ketika dikatakan, ikutlah bersama kami, batalkan sumpah dengan mereka. Gimana dibatalkan? Nabi nyuruh sahabat ini berkhianat. Lah. Bahkan Nabi mengatakan, kalian pulang ke Madinah, kan dikatakan Hudzaifah gak ikut perang sama bapaknya. Kenapa? Karena posisi ini. Nabi nyuruh mereka pulang, nafi lahum bi'ahdin, kita tepatin janji dengan mereka. Kok udah janji, udah sumpah, gak akan bergabung dengan kita untuk perang sekarang ini. Udah, kalian pulang. Wa nasta'inullaha 'alaihim, dan kita meminta perlindungan kepada Allah menghadapi mereka. Bukan afwan, bukan minta perlindungan. Ini terjemahannya perlindungan. Nasta'inu itu apa? Minta pertolongan. Na'udhu, a'udhu billahi minasyaitan rajim, artinya minta perlindungan. Tapi, nasta'in artinya meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Udah kalian pulang, udah. Kalian pulang, penuhin perjanjian dengan mereka, kita akan minta tolong sama Allah dalam menghadapi mereka. Artinya dua orang ini udah gak apa-apa lah, gak bisa nolongin kita, mereka suruh pulang. Kembali jemaah, anda ingatkan. Jadi membaca buku terjemahan itu tetap perlu bimbingan dari bahasa Arabnya supaya dia tidak seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Saya akan dilanjutkan. Ketika Nabi mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan unta-unta mereka, maka Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan terus dilanjutkan. Begitu juga halnya Umar bin Khattab. Mikdad juga berpendapat demikian. Ia berkata, kita teruskan ya Rasulullah, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi, kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya disebutkan, akan tetapi kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri depan, dan juga belakangmu. Perawi mengatakan, aku melihat Nabi wajahnya berbinar-binar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Miqdad. Dalam sahih Muslim diriwayatkan bahwasannya Sa'ad bin Ubadah berdiri dan kemudian Allah yang menguasaiku, seandainya engkau menyuruh kami untuk mencebur ke laut, maka kami akan menceburkan diri kami. Seandainya engkau menyuruh kami untuk menyerang mereka sampai ke Bak Gomat, akan kami laksanakan. Wahai orang-orang, siapa lagi yang akan melontarkan pendapatnya kepadaku? Pertanyaan ini Rasulullah maksudkan untuk memancing pendapat dan pandangan dari kaum Ansor. Sebab pada saat perjanjian Aqabah Kubro, mereka telah berbaiat kepada beliau dan akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak-anak dan istri mereka. Perlindungan tersebut mereka berikan pada Nabi selama beliau masih bersama mereka di Madinah dan bukan ketika berperang di luar kota Madinah. Kemudian Sa'ad bin Mu'az berdiri dan berkata, kami beriman dan mempercayaimu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau laksanakan itu benar. Selain itu, kami telah berjanji untuk mendengar dan taat kepadamu. Teruskan apa yang engkau kehendaki ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan mencebur diri kami dan tidak seorang pun dari kami mengingkarimu. Dan tidak ada yang enggan untuk berperang besok, dan sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami dengan berkat Allah. Rasulullah sangat senang dengan ucapan Sa'ad tersebut. Kemudian Nabi bersabda, berjalanlah dan berilah kabar gembira. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Demi Allah, seolah-olah aku melihat peperangan itu. Barakallahu fikum. Taib. Sebelum kita bahas, di sini disebutkan ketika Nabi mengetahui bahwa di mana jemaah? Taib, ini ada terjemahan yang kurang ya, tidak terjemahkan. Walamma balagha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-ruha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke daerah yang namanya Rauha. Ini Rauha kira-kira 80 km dari kota Madinah. Itu tempat pemberhentian memang. Biasanya kalau orang haji, umroh, istirahat di sana. Dan ketika Nabi perang itu pun Nabi istirahat di sana. Ketika Nabi berada di sana, datanglah berita bahwa orang-orang Quraisy menuju ke kota menuju ke arah mereka untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam bermusyawarah. Jamaah, Nabi ajak bermusyawarah. Bayangkan, beliau itu dapat wahyu dari Allah. Tapi beliau menghargai kebersamaan. Banyak di antara kita yang ketika menjadi pimpinan, menjadi ketua apa, keputusan ada di tangan dia. Betul. Tapi tolong musyawarah. Ini Nabi SAW musyawarah sama sahabatnya. Ketika beliau bertanya, ini gimana nih? Kita lanjutkan perjalanan, kita hadapin mereka. Udah, kafilah dagang udah lari, udah gak bisa. Jadi tujuan yang untuk menghadang kafilah itu, tujuan itu pupus. Yang akan dihadapin orang-orang kafir datang ke kota Madinah. Datang ke bandar. Dengan jumlah 950 orang. 700 naik. Onta 100 ekor berkuda. Apa yang mau dilakukan? Maka Nabi musyawarah. Kita balik ke Madinah. Atau kita hadapi mereka. Orang-orang musyrikin ini sebenarnya sudah disuruh pulang. Karena mereka mengatakan Abu Sufyan udah kirim orang, udah, kalian gak usah lanjutkan perjalanan, kita udah selamat, udah aman. Oh enggak, kita akan hadapi. Maka Rasulullah SAW minta pendapat para sahabatnya. Berdiri Abu Bakar, menyampaikan pendapatnya. Berdiri Umar, kemudian Miqdad. Tapi Nabi enggak berhenti mengatakan, Ashiru alaiya ayuhan nas. Kenapa? Karena jumlah pasukan yang banyak dari Ansar. Dan ada perjanjian baiat mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maksudnya mereka akan menyelamatkan dan melindungi Nabi alaihi salatu wasalam di kota Madinah. Ini sekarang di luar kota Madinah. Nabi takut orang-orang Ansar berpikir perjanjian itu hanya untuk di kota Madinah. Kalau di luar kota Madinah kita enggak ikut. Itu yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasalam. Nabi ingin mereka berangkat dengan hati yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ngomong Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi tetap mengatakan, Ashiru alaiya ayuhan nas. Ayo, kasihkan kepada aku pendapatmu. Di sini Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina. Kayaknya engkau maksud itu kami. Atau ucapan Sa'ad bin Ubadah. Maka di situ Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, laqad amanna bika. Wa saddaqna, kami sudah beriman kepadamu wahai Nabi. Kami percaya denganmu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Wa atainaka ala dzalika uhudana, dan kami telah memberikan janji-janji kami untuk taat dan patuh kepadamu. Famdi lima aradta fa nahnu ma'ak. Silakan Nabi SAW. Pergilah engkau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Sesuai dengan yang engkau inginkan, kami akan bersama. Kemudian disebutkan, seandainya engkau meminta kami menceburkan diri ke laut. Artinya kan daerah situ udah dekat dengan pesisir. Artinya kalau disuruh mencebur laut untuk menyeberangi lautan, berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, kami akan melakukan itu. Kemudian, ma takhallafa minna rajulun wahid. Ini adalah terjemahan yang diperbaikin, disebutkan, tidak seorang pun dari kami mengingkarimu. Tidak seorang pun dari kami yang akan, apa, takhallafa itu terjemahannya enggak ikut, yang berpaling. Mengatakan tidak seorang pun dari kami yang enggak ikut, semua akan ikut. Dan tidak ada yang enggan untuk berperang besok. Wa manakrah an nalqa aduwana ghadan. Dan kami sungguh tidak enggan untuk berjumpa dengan musuh kami besok. Sungguh kami akan sabar dalam peperangan. Iya. Inna la suburun fil harb, sudqun inda liqa. Kami ini orang-orang yang pemberani dalam perang. Dan jujur ketika menghadapi lawan. Ada orang yang pintar ngomong, tapi dalam peperangan dia kabur. Sa'ad bin Mu'ad ingin menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, La'allallah an yuriyaka minna ma taqarrabihi aynu. Semoga Allah, di sini terjemahannya, memberikan kemenangan kepadamu. Nah, mungkin kurang tepat ya, Ma. Kalau dia mau menerjemahkan secara makna pun enggak tepat. Di sini ucapannya la'allallah yurika minna ma taqarrabihin. Semoga Allah menampakkan kepadamu dari kami yang membuat dirimu gembira. Dengan perjuangan dan pengorbanan orang-orang Ansar. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika beliau sudah gembira ya dengan ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini, beliau mengatakan, siru wa abshiru, kalian jalanlah dan bergembiralah kalian, berikan kabar gembira. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Fa innallahu adani ihda ta'ifatin. Ana jadi kepingin minum jamaahnya karena bismillah. Taib, yang bisa bahasa Arab di sana? Ada yang bisa bahasa Arab? Nah, yang baca tadi bisa bahasa Arab enggak? Bisa enggak? Enggak, Ustaz. Kok enggak? Ustazannya lagi itu, Ustaz. Ustazannya kemana? Lagi ujian? Ada berapa santri yang lagi ujian izin Ustaz. Oke, siap. Nah, nih bahasa Arabnya, fa'innallaha wa'adani ihdat ta'ifatin. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Di sini terjemahannya, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Allah menjanjikan kepadaku satu dari dua kelompok. Yang mana? Kafilah orang-orang Quraisy atau orang-orang Quraisy yang mau berperang ini. Allah janji salah satunya. Laka'anni anzur ila masari'il qawm. Demi Allah, seolah-olah aku melihat, bukan peperangan itu, tempat terbunuhnya orang-orang itu. Jadi bukan peperangan itu, tapi masari'il qawm, tempat terbunuhnya orang-orang itu. Tapi jemaah, ana cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kok ana merasa agak perlu dibaca berulang kali ya, sehingga yang tidak tepat terjemahannya bisa diperbaiki nantinya. Dan Anda mohon kepada yang bawa buku untuk diperbaiki. Baik. Itu baru muqaddimah. Belum terjadi peperangan. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan membahas peperangan. Nah, tafadhol. Tafadhol, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana baca, pernah baca di sirah ya Ustaz. Kenapa Rasulullah tidak mengajak semua orang-orang untuk berangkat ke Badar, karena itu bukan perang ya Ustaz ya. Siap. Tapi karena ingin menghadang kafilahnya Abu Sofyan. Nah, dengan adanya hanya pengepungan apa hanya ada penghadangannya aja, berarti kan tidak semua sahabat itu berangkat kan Ustaz? Iya. Tetapi Allah memberikan keistimewaan untuk orang-orang yang perang Badar itu untuk dibebaskan dari api neraka. Termasuk salah satunya kalau enggak salah Ka'ab bin Malik Ustaz. Yang tidak ikut perang Tabuk atau siapa tuh? Hatib bin Abi Baltah yang iya. Yang tidak. Ya. Pertanyaannya Ustaz, saat tidak terjadi perang, tapi pada saat itu terjadilah perang Ustaz. Itu gimana ceritanya Ustaz? Cerita apanya? Maksudnya itu kan sebenarnya tidak, Rasulullah tidak ingin berperang. Iya. Nah. Ya kan? Sampai tapi itu terjadi perang untuk pertama kalinya, maksudnya perang terjadi Ustaz. Iya. Iya. Ih jemaah, subhanallah ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang di perang Badar? Tidak seperti yang ikut perang lainnya. Bahkan sebagian sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau akan menghadapi musuh, aku akan ikut gitu loh." Tapi udah takdirnya. Kemudian dia mengatakan, andai kata Allah masih menyisakan waktu untuk menghadapi musuh, semoga Allah melihat apa yang aku akan kerjakan. Namun perang Badar ini, perang yang sangat menakutkan. Kenapa? Tidak ada persiapan untuk perang. Orang kalau dari kota Madinah mau perang, dia punya persiapan. Dan dia juga sudah pamitan sama keluarganya, ini, itu, macam-macam ya. Ini sama sekali mereka santai berangkatnya. Bahkan dalam cerita tadi bagaimana sebagian sahabat yang mau ngambil kendaraannya, udah gak usah. Sampai seperti itu. Tapi ternyata yang mereka hadapin sesuatu yang tidak dalam bayangan mereka. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana proses peperangan itu terjadi. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam, karena ini peperangan pertama, bagaimana beliau juga dalam kondisi yang begitu tegang. Tabu hamam. Ayo. Huda. Shuf anta kharrabta al-bab. Afan jemaah, ada yang mau lewat nih katanya. Nah, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika perang itu beliau sampai berdoa, angkat tangan mengatakan, intuhlak hadil isabah, ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh, tewas pada kejadian ini, lantuk badda fil ard, kau gak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi itu benar-benar disebut yaumal furqan. Pasukan yang sedikit, yang di dalamnya ada sahabat-sahabat yang mulia bersama Nabi alaihissalatu wassalam, kalau mereka habis, habis sudah Islam. Maka Allah memberikan keutamaan yang besar kepada mereka. Karena kesabaran mereka ketika perang. Gak ada yang pamit pulang. Sampai dikatakan oleh Sa'd bin Mu'adz, satu pun gak akan ada yang balik. Semua akan ikut dengan. Dan kondisi para sahabat benar-benar bertawakal. Bayangin, 700 ekor onta ada sama mereka. 100 ekor kuda sama mereka. Di sini cuma 2 kudanya. 70 ekor onta dibanding 700. Perbandingannya berapa persen? Dan itu pun sahabat. Benar-benar berjuang untuk Nabi SAW. Untuk Allah SWT. Jadi itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Jadi kenapa kemudian Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Allah melihat kepada penghuni Badar atau orang-orang yang ikut perang Badar, lalu Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kalian silahkan beramal semua kalian, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Bukan cuma itu, malaikat-malaikat Allah yang ikut perang Badar, mereka punya posisi yang istimewa di sisi Allah jalla jalla. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syariat jihad ini kan syariat yang tertinggi ya Ustaz, dan berat gitu. Kadang kalau melihat kondisi kaum muslimin, jamaah subuh di masjid aja kan masih sepi gitu. Kadang ana berpikir kalau sewaktu-waktu ada tiba-tiba ada seruan jihad, apa mungkin bisa gitu Ustaz. Tapi di satu sisi dengar hadis yang ternyata ada juga orang yang berjihad, tapi dia masuk neraka duluan. Jadi apakah seseorang bisa aja mungkin sholat subuhnya atau sholat yamahnya bolong-bolong atau apa ibadah dia yang lain masih ini, tapi kalau disuruh jihad mungkin dia bisa mau dan semangat gitu Ustaz. Nah, iya jemaah. Yang pertama kalau kita bicara jihad, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mensyariatkan jihad itu ditata keimanan para sahabat. Jangan mengorbankan jiwa, mengorbankan harta aja berat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti iman gitu loh. Bukti iman sedekah itu. Kalau mengeluarkan harta aja menjadi bukti iman, bagaimana dengan mengorbankan nyawa. Ketika orang tidak mampu memerangi dirinya sendiri, mungkinkah dia memerangi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla? Dirinya sendiri enggak bisa. Maka Julana pernah ngobrol sama satu orang ya, yang kalau ngomong jihad, waduh sudah. Ini orang memang radikal. Ngomongnya tentang jihad macam-macam. Kemudian anak tanya sama dia. Afan, mau tanya sama itu. Antum tadi subuh sholat di masjid enggak? Waduh, anak ketiduran tadi. Modelnya kayak gini nih. Gimana kalau dia berjihad? Kalau jihad berangkat, akan banyak yang berangkat. Apakah untuk Allah? Atau karena kau bosan dengan hidup? Ingin menyelesaikan kehidupan ini. Capek dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ingin mati. Padahal jihad tujuannya menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Bukan tujuannya mati. Kalau tujuannya mati enggak perlu strategi. Kenapa ada strategi yang dibikin sama Nabi SAW? Bagaimana cara menghadapi? Karena tujuannya bukan mati. Tujuannya bagaimana menegakkan agama Allah ini. Jadi kalau dikatakan ada orang mujahid finnar, ada. Ada seorang yang berjihad jalan Allah di neraka. Dia tidak punya kesiapan untuk berjihad. Dia berjihad riak. Dan kita tahu orang-orang munafik bagaimana ketika dia sholat. Malas sholatnya. Jihad pun seperti itu. Tapi kalau ada pujian, sanjungan yang ditunggu, mereka akan lakukan. Jadi kondisi umat jemaah. Rasulullah SAW itu memperbaiki akidah mereka. Memperbaiki tauhid mereka. Baru setelah 10 tahun turun kewajiban sholat ya. Kemudian setelah itu baru kewajiban puasa. Seperti itu dididik. Seorang muslim, jangan cap seperti orang munafik. Munafik itu sering tanya, kapan jihad, kapan jihad? Diwajibkan jihad, apa kata mereka? Rabbana lima katabta alainal qital. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan kepada kami untuk berjihad? Yang kemarin suka ngomong, ngomongnya besar, ketika turun kewajiban itu, berat mereka untuk mengamalkannya. Jadi tugas kita berkaitan dengan agama kita adalah mengamalkan perintah Allah tadi bertahap dari akidah yang dikuatkan, ya, keimanan yang dikuatkan, amalan-amalan yang diperintahkan kita jalankan, tatkala kewajiban itu datang. InsyaAllah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir, membela negeri, menegakkan agama, mencari ridha ilahi. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang perang Badar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.